بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله. الذي أكرم من شاء من عباده بحب العلم والعلماء، وصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافينا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا ارزقنا حب العلم ومجالسة أهل العلم، واجعلنا يا ربنا من أهل العلم، واجعل أولادنا يا ربنا من أهل العلم، واحشرنا يوم القيامة مع أهل العلم. اللهم يا ربنا إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تسبع، إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت، أما بعد. Para hadirin, hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun berada, mari kita terus tingkatkan syukur kita kepada Allah. Dan sungguh salah satu nikmat yang sering dilupakan oleh seorang hamba adalah nikmat kemudahan untuk melakukan kebaikan. Nikmat kita bisa beribadah sungguh nikmat yang sering tidak disyukuri adalah di saat kita diberi oleh Allah nikmat berbuat baik. Kalau mendapatkan rizki harta, alangkah mudahnya kita mengucapkan syukur alhamdulillah, dan juga kita rasakan dengan hati kita kalau itu karunia dari Allah. Akan tetapi jarang dan sedikit orang di saat oleh Allah diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan, hampir kita tidak pernah mensyukurinya. Padahal ini adalah nikmat yang paling besar dan paling besar diberikan oleh Allah kepada kita. Allah menitipkan di hati kita kerinduan untuk kebaikan, dan Allah memudahkan dan Allah memberikan kesempatan hingga berkumpullah kita di tempat ini. Dan bukan saja dari satu tempat, kita datang dari macam-macam tempat, ada yang dekat, ada yang jauh. Kalau sudah Allah memilih seseorang untuk mulia, tidak pandang dari manapun tempatnya ia akan datang. Akan tetapi jika Allah tidak menghendaki kebaikan, biarpun di dalam lingkungan tempat mulia pun belum tentu rindu untuk mencari kemuliaan. Maka bersyukurlah yang bisa hadir di tempat ini saat ini, dari manapun Anda datang. Ketahuilah, Anda bisa seperti ini karena Allah telah pilih Anda untuk menjadi orang mulia. Semoga Anda benar-benar mulia di dunia dan di akhirat. Dan majlis kita pagi ini adalah majlis hadis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lebih dari itu, hari ini kita akan kedatangan seorang alim besar, seorang alim fadil besar. Beliau adalah ulama yang diakui di Hadramaut. Beliau adalah Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah, dan nanti juga akan bersama beliau Al-Habib Ali Al-Hamid Munsif Al-Hamid. Yang keduanya adalah datang dari Hadramaut dan nanti akan memberikan sesuatu yang amat kita butuhkan dalam kehidupan kita ini untuk menggapai kebahagiaan di akhirat nanti. Syekh Ali Ba'atiyah, beliau adalah yang memiliki Universitas Asy-Syafi'i yang ada di sana dengan akidah dan manhaj Ahli Sunnati wal Jama'ati Asy'ariyyati, madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. beliau dikembangkan tahun kedua. Jadi ini universitas baru akan tapi subhanallah. Dan universitas ini juga nerima beasiswa, memberi beasiswa kepada siswa-siswa yang berbakat untuk dicetak menjadi ulama yang sesungguhnya. Dan insyaallah kita akan juga sampaikan kepada yang lainnya, barangkali ada yang berkeinginan bagi yang sudah mampu. Kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Nanti hanya berangkat untuk pulang saja, sebab pendidikan di sana itu tentu ada pendidikan di sana itu lebih ketat. Seperti halnya di Universitas Al-Ahqaf itu main pangkas, enggak lulus beberapa materi langsung dipulangkan. Selamat jalan. Dan beliau adalah insyaallah akan berikan kepada kita ilmu beliau, Syekh Muhammad Ali Ba'athiyah dan Habib Ali Al-Hamid. Dan sebelum beliau datang, kita seperti biasa kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk mendekat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membaca hadis-hadis beliau. Dan kepada para asatid dipersilakan. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma wala al-musanif sanat al-mutasir la abil Abbas Sayyidin Ahmad bin Ahmad bin Abdullah bin Asyarazi Asyabili radiyahu anhum wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fitarini langkal wa anhu radiyahu wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqal Idza qutimal 'asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu bi salatal maghribi wa la ta'jalu 'an 'asya'ikum wa anhu radhiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qutimal 'asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi wa la ta'jalu 'an 'asya'ikum Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Idza qutima al-'asya'u fabda'u bihi qabla an tusallu salatal maghribi wa la ta'jalu 'an 'asya'ikum Bismillah Kita sudah sampai kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Babul Adhan. Diriwayatkan anhu dan dari Sayyidina Anas bin Malik oleh Musannaf rahimahullah taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Wa'anhu radiyallahu anhu dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Idza quddimal 'asya'u. Jika sudah disodorkan makan malam. Fabda'u bihi maka mulailah makan. Qabla an tusallu salatal maghribi sebelum engkau melakukan salat maghrib. Wala ta'jalu an 'asyaikum dan jangan kau buru-buru untuk wala ta'jalu an 'asyaikum jangan kau buru-buru meninggalkan 'asya makan malam. Di dalam hadis ini Imam Bukhari membuat judul babnya Dan begitu cerdas beliau. Orang-orang cerdas itu kalau dengan bab saja sudah mengisyaratkan apa yang ada di dalamnya. Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya. Ini hadis diberi judul babnya. Bab idza hadarat ta'amu wa uqimatis salatu. Bab jika makanan sudah datang kemudian salat didirikan. Mana yang didahulukan? Di sini oleh Imam Bukhari tidak diberi jawaban. Padahal biasanya Imam Bukhari kalau memberikan jawaban langsung. Dari judulnya pun sudah ada jawabannya. Sebaiknya biasanya judulnya langsung. Dari judul bisa terbaca bahwasanya itu pendapatnya Imam Ghazali. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Tapi dalam kitab sahihnya Imam Bukhari memberikan judul. Babu idha hadarat ta'amu uqimatis salatu. Jika sudah datang makanan, kemudian didirikan sholat. Ngapain? Mana yang didulukan? Tidak dijawab oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Karena apa? Memang di dalam masalah ini ulama berbeda pendapat. Jadi orang cerdas itu kalau nulis satu kalimat itu yang lain paham. Kalau memang ada pendapat yang diambil secara pasti oleh beliau atau memang tidak ada khilaf, Imam Bukhari akan mengatakan begini, idza hadarat ta'amu aqimatus wa aqimatis salatu faqaddimut ta'am. Tapi tidak dijawab oleh Imam Bukhari. Kalau memang seandainya makanan sudah dihadirkan di hadapanmu lalu salat didirikan, maka dahulukan makan. Tapi tidak dikatakan begitu oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan dalam hadis ini disebutkan bahwa idza quttimal 'asya'u, jika makan malam sudah dihadirkan, wabda'u bihi qabla an tusallu al-maghriba, qabla an tusallu salat al-maghribi, maka mulailah makan malam sebelum engkau melakukan salat maghrib. Wala ta'jalu an 'asya'ikum, jangan kau buru-buru meninggalkan makan malammu. Nah, dalam hal ini ulama menjelaskan bahwasanya yang pertama begitu pentingnya kekhusyuan di dalam salat. Di sini disebutkan adalah masalah makanan. Akan tapi ternyata yang dimaksud di sini bukan makanan saja, akan tapi segala urusan. Artinya, jangan engkau masuk ke dalam salatmu sementara engkau masih punya urusan yang belum engkau beresin, yang akan engkau bawa di dalam salatmu. Dan di dalam termasuk nanti ada nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mudafaatil akhbataini. Dalam salat riwayat lain Imam Muslim menyebutkan la salata bi hadrati taami. Tidak sempurna salatnya orang yang lapar di depannya ada makanan. Gimana kira-kira? Ada seorang ngeong saja sudah kebingungan. Aduh, jangan-jangan didauli lagi kucing. Dan memang banyak tidak khusyuknya. Walau wa yudafi'ul akhbatani, dan juga tidak sempurna solatnya orang yang dia menahan dua kotoran. Buang air kecil dan buang air besar. Sehingga makruh kalau kita melakukan solat dalam keadaan kita itu. Menahan yang namanya buang air kecil dan menahan yang namanya buang air besar. Baik. Jadi itu. Jadi yang dimaksud di sini adalah himbauan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memasuki salat dalam keadaan hatinya sudah siap untuk khusyuk menghayati salatnya. Kemudian di sini disebutkan asya. Apakah benar jika sudah ada makanan dihadirkan kemudian datang waktu salat lalu kita dahulukan makannya, mana keutamaan awal waktu? Di dalam madhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu anhu disebutkan bahwa benar dahulukan makanmu dan jangan dahulukan sholatmu biarpun itu waktu sholat maghrib jika ada jikanya. Jika ternyata engkau lapar yang berat dan kepikiran terus, maka di saat seperti itu suruh nuntaskan makannya, jangan sampai kepikiran dalam sholatnya. Tapi kalau hanya lapar-lapar biasa, orang biasa lapar. Tapi tidak, tapi kalau memang lapar berat, kemudian Masya Allah sudah, kalau melihat makanan luar biasa, makanan sudah di hadapannya, mau pergi melakukan sholat enggak? Dan lakukan, makanlah engkau. Dalam hal ini, hukumnya seperti apa? Hukumnya adalah sunnah bagi orang yang memang lapar berat, kemudian di hadapannya makanan untuk mendahulukan makannya. Biarpun sampai dia ketinggalan sholat berjamaah. Dan kalau memang karena semacam itu, maka ketahuilah dia pun tetap mendapatkan keutamaan di dalam menghadiri sholat berjamaah karena uzur seperti itu. Dan itu adalah idza quddima, idza. Jika idza quddima, harus paham orang, idza quddimal asya, jika tiba-tiba didatangkan asya, bukan mempersiapkan makannya nunggu azan, itu enggak benar. Ini tolong dibedakan, idza quddimal asya'u, tiba-tiba Anda tidak sadar, dengar azan kok tiba-tiba makanan dikeluarkan. Idza quddimal asya', bukan qaddimul asya'a qabla sholati, enggak begitu bunyinya. Tapi idza quddimal asya', jika sudah disodorkan makanan di hadapanmu, lah kok sholat tiba, maka ketahuilah, dahulukan makanmu jika engkau memang lapar benar. Yang salah ditafsir beda. Jadi makan dulu sebelum sholat. Selalu begitu, setiap hari begitu. Berarti bukan idza kutimal asya di sini. Idza kutimal asya'u. Jika tiba-tiba itu kok makanan dihadirkan ke hadapanmu sebelum sudah masuk waktu sholat, mendekati waktu sholat, dan engkau dalam keadaan lapar berat, maka makan dulu. Biarpun sampai ketinggalan berjamaah, maka ketahuilah engkau mendapatkan kemuliaan, keutamaan. Sehingga bagi madhab Imam Ahmad bin Hanbal sekalipun yang mengatakan sholat berjamaah wajib, maka lapar yang berat jika makanan sudah ada di hadapannya, ini termasuk menjadi sebab dia boleh tertinggal sholat berjamaah. Apalagi menurut madhab kita, madhab Imam Syafi'i yang dikukuhkan sholat berjamaah adalah sunnah mu'akkadah. Dalam riwayat fardu kifayah. Jadi sunnah mu'akkadah dan fardu kifayah. Pun demikian ternyata jika di hadapan anda ada makanan, maka di saat seperti itu, dahulukan makanmu. Jelas ya? Jadi dahulukan makanmu, baru selesai, baru setelah itu melakukan sholat. Bahkan dalam riwayat Sayyidina Umar ibn, diriwayatkan lain bahwasanya sampai Sayyidina Umar bin Khattab itu melanjutkan makannya sampai mendengar di masjid itu orang baca Al-Quran. Jadi sholat didirikan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini dalam riwayat dari Abdullah bin Umar. Kana yusallil maghrib idha ghabati syamsu. Sayyidina Abdullah bin Umar itu melakukan sholat maghrib di saat terbenam matahari. Wa kana ahyalan yalqahu wa sha'ibun. Dan kadang beliau itu menemukan maghrib dalam keadaan berpuasa. Artinya kadang beliau berpuasa. Wa yuqaddam lahu asya'u. Ternyata sama keluarganya disodorkan makan malamnya. Waqad nudiya lis-salati, dan sudah diseru untuk melakukan salat. Thumma tuqamu, dan diikomati salat itu. Maksudnya iqamat. Wa huwa yasma', dan beliau mendengar itu iqamat. Fala yatruk asya'ahu, beliau tidak meninggalkan makannya. Wala ya'jal, dan tidak buru-buru, hatta yaqdi asya'ahu, agar bisa segera menyelesaikan makan malamnya. Tetap biasa. Thumma yahruju fa yusalli, kemudian beliau melakukan salat. Bahkan di lewat beliau mendengar suara Al-Quran dibacakan. Maka di sini Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menjelaskan. Hadis ini menunjukkan makruh kita itu dalam keadaan lapar berat. Kita melakukan sholat. Bahkan sebagian ulama, dan ini tidak perlu diikuti. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini ulama yang mengatakan khusyuk itu menjadi syarat sahnya sholat. Kalau tidak khusyuk, enggak sah. Bingung kita nanti. Bisa enggak sah semua sholat kita. Karena habis sholat kita ingat toko. Habis sholat ingat mobil. Habis sholat, waktu sholat bukan habis sholat. Jadi ternyata para ulama jumhur mengatakan khusyuk tidak menjadi syarat sahnya sholat. Hanya yang didukil dari Imam Al-Ghazali rahimahu ta'ala. Beliau pernah mengatakan adalah khusyuk adalah syarat sahnya sholat. Sehingga nanti ada khilaf di antara ulama. Kalau sholat sendiri khusyuk, berjamaah tidak, mana yang lebih diutamakan? Menurut pendapat lemah ini, sholat sendiri. Tapi menurut jumhur ulama, tidak, sholatlah berjamaah. Kurang khusyukmu nanti akan tertutup dengan berjamaah. Jadi tetap diutamakan berjamaah. Dan memang hadis-hadis semacam ini perlu diperhatikan. Hadis-hadis yang semacam ini perlu untuk kita bertanya kepada para ulama seperti apa. Kalau membaca begini saja, nanti bisa ngambil keputusan sendiri. Waduh, kalau begitu makan dulu deh terus. Padahal kasusnya adalah jika engkau hendak melakukan sholat, kemudian tiba-tiba kok makanan dihadirkan di hadapanmu, maka makanlah, dan kemudian setelah itu melakukan sholat. Dengan syarat akan mendapatkan kesulahan memakan makanan tersebut kalau memang anda dalam keadaan lapar-lapar yang kuat. Bahkan Imam dalam mazhab Syafi'i ada dua faid. Satu, dalam keadaan kita lapar yang sangat. Kedua, jika makanan itu akan rusak jika kita tinggal sholat. Tidak tahu jenis makanan apa. Kalau ternyata makanan itu akan rusak di saat kita tinggal sholat, maka saat seperti itu, kita bisa langsung saja makan, dan itu sunnah malahan hukumnya. Baik termasuk yang lainnya, Ibu Mudafa'atul Akhbataini. Menahan, mohon maaf, kalau kita lagi sakit perut, mau buang air besar, tuntaskan dulu, biarpun tertinggal sholat berjamaah. Ini, karena apa? Karena membuang itu adalah untuk agar kita bisa khusyuk. Tapi pun demikian, orang itu harus tahu diri. Sebab ada orang punya jadwal khusus untuk buang air besar dan air kecil. Jangan sampai setan yang mengajak. Kadang-kadang dengar adzan langsung pengen buang air. Oh, ini musibah. Dengar adzan langsung pengen buang air. Kalau anda memang biasa buang air besar waktu menjelang azan, waktu azan mulai, maka Anda bisa dirubah jadwal itu dengan mungkin dikasih makanan sebelumnya, sehingga sebelum azan sudah buang air besar. Jadi Anda bisa diatur yang demikian itu. Jadi jangan, karena ada kebiasaan ya, ada kebiasaan orang itu kadang-kadang sholat subuh, sebelum sholat itu gak rasa. Tapi di saat masuk masjid, mulai sholat, keluar, kerasa perutnya ini. Jadi itu adalah perut nakal itu ya. Diajak ibadah malas itu. Maka yuk kita ubah jadwalnya dengan mungkin sebelumnya kita makan sedikit atau minum, biasanya langsung terdorong sehingga akan segera buang air tuntas masuk ke masjid aman. Sehingga ada sebagian orang habis ke masjid langsung melakukan sholat zikir dan seterusnya sampai isyrok. Baik. Itu. Dan di sini juga menunjukkan bahwa yang kedua, begitu pentingnya khusyuk. Pentingnya khusyuk sehingga kekhusyukan lebih diutamakan daripada kita mengejar yang namanya sholat berjamaah di masjid. Jadi kalau memang khusyuk terganggu benar gara-gara lapar maka diutamakanlah. Dan itu di, kalau menurut madhab yang lain ada sampai mengatakan wajib mendahulukan makan. Hanya di dalam madhab kita Imam Syafi'i disunnahkan mendahulukan makannya daripada sholatnya. Kemudian yang lain lagi yang bisa kita ambil daripada hadis ini, ketahuilah bahwa di dalam kita memasuki sholat, tolong perhatikan agar kita tidak membawa sesuatu yang menjadikan kita itu bakal tidak khusyuk di dalam sholat. Ini pendidikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun. Lagi goreng sholat. Termasuk, itu yang paling kasual lagi. Lagi nonton sinetron sholat. Cerita sinetronnya kebawa dalam sholat. Sehingga perlu mengkondisikan agar sholat kita bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harus menyisihkan sebab-sebab yang akan menjadikan sholat kita tidak khusyuk. Sampai begitu indahnya Islam, wahai para kaum muslimin dan muslimat. Jika Anda mendengar bayi yang menjerit, menangis dalam keadaan Anda sholat, maka disunnahkan dipercepat sholatnya. Dalam kitab Sahih Bukhari ini sudah lewat. Masih ingat bahwa kalau Anda melakukan sholat, tiba-tiba anak kecil menangis, langsung saja dipangkas. Dipercepat sholatnya, lalu segera ditolong itu anak kecil. Jangan sampai, tidak bakal khusyuk. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nangis sendiri. Kepikiran, ngapain dia? Makan apa? Keselak apa? Jadi ternyata indah. Sehingga sampai Nabi Muhammad pun menggendong bayi di dalam sholat. Menggendong anak di dalam sholat. Karena apa? Nabi Muhammad itu adalah Nabi kasih sayang, tidak akan membiarkan anak. Dan tidak bakal khusyuk seorang ibu kalau melihat anaknya jerit-jerit. Dan memang kalau orang beribadah punya ilmu memang lebih nyaman. Dan Anda akan lebih khusyuk dengan menggendong anak sama meninggalkan anak. Lebih khusyuk Anda menggendong anak. Jangan berkata, sholat kok gendong anak gak khusyuk. Malah jika ditinggal anaknya nangis itu gak khusyuk. Kalau Anda gendong, lila sudah digendong, bismillahirrahmanirrahim. Anda bisa menghayati ayat, alhamdulillahirrahmanirrahim, selesai. Tapi kalau ditinggal dan menjerit, maka saat itu dia akan tambah tidak khusyuk. Nah inilah pendidikan keindahan di dalam Islam. Termasuk di dalam sholat pun yang dikatakan pasalnya sholat itu menghadap kepada Allah. Akan tapi ternyata pun di saat seperti itu. Kita dihimbau untuk memperhatikan sesuatu yang ada di kiri kanan kita. Anak kecil dan sebagainya. Orang sakit. Dan sampai subhanallah hubungan kepada manusia amat penting. Seorang anak tidak perlu melakukan sholat berjamaah. Jika ternyata di rumah ada seorang istri yang minta untuk ditemani. Karena ketakutan atau karena sakit. Atau ada seorang ibu yang sakit. Atau ada seorang anak yang sakit perlu ditemani. Maka tidak usah pergi ke masjid untuk menolong ini. Jangan sampai yang sementara sholat masjid ini. Yang kota aman di masjid. Harus masjid. Istri yang ketakutan sendirian di rumahnya. Mau dibawa pun ternyata tidak mungkin barangkali head dan sebagainya. Maka di saat seperti itu. Maka seorang suami tidak usah pergi ke masjid menemani istrinya adalah kemuliaan. Tapi seorang istri gak takut, jangan ngomong takut karena manja. Suaminya mau pergi ke masjid ditahan-tahan. Ini juga musibah. Jadi kalau masjid silakan masjid. Kalau perlu ikut ke masjid kalau memang dalam keadaan seorang ibu lagi dalam keadaan suci. Baik, ini ada beberapa masalah ya yang harus kita pahami. Jadi tadi itu faedah-faedahnya. Ada masalah-masalah yang pertama adalah ada riwayat bahwasanya sering kita dengar di masyarakat idza hadaral isya wal asya fabda'u bil asya. Jika datang isya, waktu isya dan asya, makan malam, maka dahulukan asya. Itu hadis tidak pernah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang itu adalah tidak benar. Yang ada adalah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idha hadari sholatu Ida kutimal asau wakadorit salatu kutimul ida wakadimul asya. Ini dalam riwayat. Jadi ida hadar asya wal isya wabda ubil asya, itu hadis tidak benar. Akan tetapi yang benar adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida hadar asya wa hadratil isya wabda ubil asya. Ada riwayat seperti itu. Jadi ada memang kadang-kadang orang menggampangkan riwayat ini oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, disebut kebiasaannya itu adalah tidak benar kalimat idza hadaral isya'u wal asya'u fabda'u bil asya', itu tidak benar riwayat seperti itu. Akan tapi maknanya sudah ada dalam hadis sahih. Masalah yang kedua adalah bahasanya disepakati para ahli ilmu bahwa jika ada orang melakukan sholat dalam keadaan lapar yang sangat, tetap sah. Kecuali pendapat yang sedikit tadi, yang dinukil dari Imam Ghazali, tapi tidak benar. Imam Ghazali pada kitab lain mengatakan tetap sah. Jika dalam keadaan Anda lapar yang sangat-sangat, kalaupun memaksa melakukan sholat, tetap sah. Tapi tidak mendapatkan keutamaan, sudah ada kemudahan. Agar makan, selesaikan makannya. Masalah yang ketiga adalah, bahwasanya mana yang lebih diutamakan secara sesungguhnya jika memang terjadi semacam itu. Ada makanan, ada sholat. Maka dilihat tadi, menurut mazhab kita Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, jika benar-benar kalau dia melakukan sholat tidak khusyuk, maka dahulukanlah makannya, bukan sholatnya. Kemudian setelahnya, ada pendapat-pendapat yang lain tentang wajibnya sholat berjamaah. Bahkan begini ya, sebagian ulama mengatakan, berhujah dari mazhab Imam Syafi'i. Dari hadis yang disebutkan tadi menunjukkan bahwa yang namanya sholat berjamaah tidak wajib. Buktinya, gara-gara lapar saja boleh ditinggalkan. Oh tidak, menurut yang mengatakan wajib Imam Ahmad bin Hanbal, tetap sholat berjamaah wajib, hanya ada sebab-sebab orang boleh meninggalkan sholat berjamaah seperti yang kita sebutkan. Itu saja. Jadi tolong, nanti kalau memang Anda yang biasa puasa, kondisikan, jangan ketinggalan dua-duanya. Jadi Anda bisa tetap melakukan sholat berjamaah. Dan saat itu pun Anda bisa menjalankan sunnah ini. Jadi makannya jangan makan besar. Kalau makan besar kan habis satu jam, setengah jam ya. Jadi mungkin di sebelum waktu azan, waktu mendengar suara azan, Anda makan kurma secukupnya, kemudian air, sekarang perut itu sudah mulai tenang. Tidak teriak-teriak lagi. Kemudian saat itu Anda melakukan sholat di masjid, dan ini yang biasa dilakukan oleh para ulama. Dan memang makannya orang-orang ulama itu gak kayak makan kita. Jadi benar-benar gak bisa dipraktekkan murni kayak begini. Ulama makannya bukan pakai donjang, pakai apa? Donjang, macam-macam. Ada 6 macam. Kalau ulama dulu makannya gak begitu satu model. Maksudnya nanti mungkin selesai, gak cepet. Nah kalau kita makan, bu, Masya Allah, belum kepedesannya nanti. Macam-macam ya. Jadi kayaknya tidak tepat betul kalau di masyarakat kita makan-makan begini. Jadi perlu. Jadi benar Imam Ghazali, Imam Syafi'i radhiyallahu dengan penafsiran. Kalau memang dia benar-benar merasa tidak khusyuk jika ia tidak makan, maka dahulukan makan. Akan tetapi, di dalam madhab Imam Syafi'i itu sendiri, kalau memang orang itu khusyuk dan tidak ada masalah, tidak apa-apa. Sudah biasa lapar. Jadi sebab disunnahkan mendahulukan makan, karena tidak ada kekhusyukan di dalam hatinya. Dan itu pun sampai ada yang mengatakan, biarpun sampai keluar waktu, tapi itu pendapat yang tidak dianggap. Masa sampai keluar waktu makan maghrib dia hilang? Dosa, maksiat itu. Makanya jangan sampai. Makanya ada, kalau orang suka mengambil pendapat-pendapat yang gak jelas, itu membahayakan. Bukan pendapat jumhur ulama 4 madhab, seperti yang kami sebutkan masalah zakat. Biarpun masalah ibadah juga boleh-boleh saja pendapat lemah, akan tapi pun harus kita seleksi dong. Ini ada pendapat dan dikatakan isyad dan ini sesat. Mengatakan bahwasanya berbeda dengan zahirnya hadis. Bahwasanya kalau kita lagi lapar mau makan, makan saja. Biarpun sholat sampai keluar dari waktu. Musibah. Tapi enak aja bu, habis maghrib makan dijamak sama isyad begitu. Gak karu-karuan itu. Jadi tetap kalau bisa gabungkan, karena makan kita makanan Indonesia lama. Dan juga ada masalah memang. Kebiasaan buka bersama. Kelihatannya pengen dapat cari pahala, ternyata yang dapat dosa. Itu banyak ibu-ibu yang buka bersama jadi tidak sholat mah maghrib. Buka bersamanya sunnah, tidak sholat mah. Nanti ada atau tidak? Ada banyak bu. Ada ini. Jadi biasanya itu buka bersama tradisi orang yang jarang puasa. Tidak jarang puasa, tapi kalau istilah Ramadan sudah gaya hidup. Jadi kalau sudah buka bersama dipikir orang puasa nih. Ini puasa sama pabrik perusahaan ini. Ini berusaha kemana bersama kelompok pengusaha ini. Padahal dia jarang puasa. Cuman senang buka bersama. Puasanya enggak, bukanya iya. Makanya sholatnya pun tidak. Dan ini banyak terjadi, orang jarang melakukan sholat. Makanya buka bersama yang ada di sini pun langsung kita lakukan sholat. Apalagi jumlah orang yang banyak, biarpun waktu itu karena memang perlu pengalaman, nimba pengalaman dari masa ke masa. Kemarin airnya kehabisan. Mohon maaf. Gitu ya. Jadi insya Allah buka bersama tetap ada. Tapi caranya adalah kita makan kurma sedikit, air segelas, sudah tenang perutnya, baru melakukan sholat, nanti disambung dengan asya, dengan makan malamnya. Dan juga ini ada yang dilakukan para ulama-ulama yang ada di Hadramaut sana, akan membuka asya, makan bersama, buka bersama, tapi tetap diutamakan sholatnya. Jangan sampai sholat ditinggalkan. Kita menemukan di tempat lain. Biasanya kalau sudah buka bersama di tempat mewah. Tempatnya hall. Sebuah hotel. Kamar mandinya satu, tidak ada musolanya. Musolanya kecil. Akhirnya setelah makan bersama, pada pulang. Pulang, macam-macam sudah tidak sholat. Na'udzubillah. Tidak usah buka bersama. Buka sendiri saja. Kalau harus seperti itu. Baik, ini yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa mengerti makna daripada hadis ini. Yaitu mendahulukan kekhusyuan dalam sholat kita. Jangan kita masuk dalam sholat, membawa sesuatu yang menjadikan kita tidak khusyuk di dalam melakukan sholat kita. Baik, kita akan lanjutkan dengan membaca kitab Riyadhus Shalihin sambil menunggu Fadilatul Habib Ali Al-Hamid dan juga Fadilatul Syekh Muhammad Ali Ba'atiyah. Kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wallahu sallam rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin. Ila anqal, kita sudah sampai kepada bab fadli du'afatil muslimin wal fuqara'il khamilin. Bab keutamaan orang-orang lemah dari kaum muslimin. Dan keutamaan orang-orang fakir. Orang fakir punya keutamaan di sanjung oleh Rasulullah. Wal khamilin, dan orang yang tidak masyhur. Kiai-kiai yang tersembunyi di kampung. Kabar gembira nih. Suruh ngaji pakai sepeda sendiri. Pakai mantel sendiri. Itu hebat tuh, wali besar tuh di kampung-kampung. Kalau kiai kota kan dijemput pakai mobil. Mobilnya pun kadang-kadang dipilihkan yang mewah. Karena kiai kota. Ini pahalanya jadi kurang itu nanti. Ini kiai-kiai kampung Al-Khamilin. Orang yang tersembunyi, bu. Banyak minta doa ke sana tuh. Kiai yang tersembunyi, lihat. Kalau jalan, gak ada model kiainya. Bukan sisinya dia. Gak macam-macam. Kiai kampung, lihat. Tahajudnya, Masya Allah. Dikirnya banyak. Sama orang baik. Ya? Sama orang baik. Kelihatannya tidak banyak ilmunya. Tapi diamalkan, lihat. Menjaga keharaman. Takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu adalah orang-orang khamil, orang-orang yang tersembunyi. Dan innallaha yuhibbul adkiya al-akhya. Allah mencintai dari orang-orang yang bertakwa, yang tersembunyi. Wali-wali tersembunyi. Idza hadaru lam yu'rafu, datang tidak ada yang tahu. Itu wali tidak ada yang sadar. Tapi, idza dhahabu iftaqadu. Kalau mereka sudah pada hilang, baru terasa. Hilang. Si fulan. Itu, Masya Allah. Jadi ini keutamaan orang fakir. Yang dikutuk oleh kefakiran. Jika Anda menerima kefakiran Anda, ternyata itu adalah syiarnya solehin. Syiarnya orang-orang soleh. Para orang soleh terdahulu dijadi uji oleh Allah dengan kefakiran. Ahlan bi syiari solehin. Ahlan wa sahlan dengan syiarnya orang-orang soleh. Kalau dapat duit banyak, mengadu kepada Allah dan berkata, Adzambun ujilat uqubatuhu. Ini dosa yang dihulukan hukumannya. Dapat duit, Allah bingung. Akan tapi bukan berarti mereka menolak uang. Akan tapi di saat diberi uang, mereka mikir. Jangan-jangan dengan uangku, aku akan banyak salah. Mungkin tidak salah di aku, tapi bisa salah di anakku. Bapak ibunya mungkin rajin haji, rajin umrah, rajin sujud. Tapi gara-gara orang kaya lihat anaknya enggak terkontrol. Punya iPad, punya laptop, punya ini. Maksiat dengan itu semuanya. Yuk. Ini dengan harta yang diberikan oleh Allah. Jadi betul yang namanya harta itu dambun uqibat uddiman ujilat uqubatuhu. Baik, kita akan lanjutkan bagaimana keutamaan orang-orang fakir. Sebaya ini orang fakir agar tidak merasa kecil. Sebab kenapa? Kefakiran yang dirasakan orang fakir yang beriman hanya 60-70 tahun. Tetapi kebahagiaan atau kesenangan bagi orang kaya yang tidak punya iman pun hanya 60 tahun, 70 tahun. Setelah itu ia akan merasakan siksa di dalam alam barzah ratusan bahkan ribuan tahun dilanjutkan di padang mahsyar hingga masuk neraka. Tapi sebaliknya orang biarpun fakir tapi punya iman. Takut kepada Allah. Jalankan syariat Nabi yang mereka ketahui, ketahuilah. Fakir yang mereka rasakan lapar, yang mereka rasakan pun sesaat-sesaat, tidak setiap hari. Sesaat-sesaat merasakan kefakiran, merasakan tersiksa. Hanya 60 tahun saja. Ya, orang lapar itu berapa kali sih? Waktu makan saja ya. Setelah kenyang selesai lapar. Dan hanya 70 tahun, 60 tahun dan setelah itu meninggal dalam kemuliaan. Baik, kita akan baca hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berbunyi Abi Sa'id Al-Khudri diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau berkata, bersabda, Nabi bersabda, ihtajjatil jannatu wan naru faqalat an-naru fiyal jabbaruna wal mutakabbirun. Ihtajjat al-jannah wan naru, saling berhujjah. Berhujjah surga dan neraka. Faqalat an-naru, orang ya ahli neraka, apa neraka itu ngomong. Fiyal jabbarun wal mutakabbirun. Aku diberi orang-orang sombong. Jabbar itu yang kalau punya kehendak enggak mau dikalahkan. Biarpun bertentangan dengan syariat. Pokoknya aku ingin membuat ini harus. Perusahaan ini harus aku buat. Kekuasaan ini harus aku dapat. Jabbarun wal mutakabbirun. Dan orang-orang sombong. Wa qalatil jannatu. Surga ngomong. Fiyya du'afa'un nasi. Akan masuk ke dalamku orang-orang lemah dari manusia yang diberi oleh Allah kefakiran, sering sakit dan sebagainya, bermasakin dan orang-orang miskin. Faqadallahu bainahuma, kemudian Allah memberikan keputusan di antara keduanya. Enggak ribut kok. Maksudnya antara surga dan neraka ngomong. Surganya ngomong, yang bersamaku orang miskin. Nerakanya ngomong, bersamaku orang-orang sombong. Jadi diberi penengah oleh Allah, diadili oleh Allah, lalu Allah berfirman, innaki al jannatu. Ya marhaba bi khairan. Masya Allah, para hadirin hadirat, telah kedatangan seorang alim besar. Yang pertama adalah Al-Habib Ali Al-Hamid, yang kedua adalah Syekh Muhammad Ali Ma'atiyah. Dan beliau ini yang sudah kami ceritakan tadi, dia adalah seorang Syekh Murabbi yang punya banyak murid-murid. Dan beliau juga mendahulukan adab akhlak di dalam dunia tarbiyah. Biarpun beliau adalah sekarang mendirikan yang namanya Universitas Jami'ah Kulliyah, akan tapi di situ akan diberi model khusus kuliah yang mengutamakan sisi tarbiyah masyihah kaya ulama terdahulu. Jadi kampus, tapi kampus kaya pesantren insyaallah akan dibina oleh beliau langsung. Dan insyaallah tahun ini kita juga akan mengirim siswa-siswa ke tempat tersebut, ke tempat beliau. Dan kita semua akan mendengar dari beliau. Alim besar, beliau punya karangan kitab banyak. Beliau tinggal di Saudi sana dan berdakwah. Dan beliau akidah adalah ahli sunnati wal jama'atil asy'ariyati sufiyati, ikut madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Jangan khawatir nanti. Ini saja insyaallah yang kita akan langsung mendengar dari beliau, hal-hal yang perlu, yang insyaallah sangat-sangat bermanfaat untuk kita semuanya. Dan juga nanti kita akan minta kepada beliau-beliau ijazah. Ijazah, akan memberikan ijazah kepada kita semua amalan-amalan. Karena kemarin ada yang tidak bisa ngikut pada pertemuan yang lalu, enggak bisa ngikut. Alhamdulillah Allah yang menggiring beliau ke sini. Masya Allah, dan itu adalah kemudahan-kemudahan. Dan semoga ini menjadi sebab kita bertemu kelak di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agada fardatun syai. Wa na'am hada kalam masya Allah. Nasib. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اعرف الحق لأهل الحق وسلك معهم في الطريق تقى من حيث صاروا وراهم حيث صاروا وراهم. فالسعادة من طاه كلها باكتفاهم باخت من قد رآهم أو رأى من رآهم أو رأى من رآهم أو تعلق بهم دائم ولا تنفناهم فانهم قمحات في البريه كما هم في البريه كما هم لا ترافق وتسحب في الخليقه سواهم فان مولاك وفر من هبته اعطاهم هبته اعطاهم جد وانعم عليهم بالرضا واجتباهم يا لهم قم يرضى ربنا من رضاهم ربنا من رضاهم والتمس من مددهم واستمد من نجاهم فان فيما سعوا خير الورى مقتداهم خير الورى مقتداهم فجاءهم الى ربه وشيد بناهم باتباعه وحبه حقق الله رجاهم حقق الله رجاهم يا هناهم بحب المصطفى يا هناهم ربي بلغني أمالي بجاهه كما هم بجاهه كما هم يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى قد راق كأس الصفا الصفا الصفا وعطول وعطب المنى قد راك رأس الصفا وعطول وعطب المنى يا عاشق المصطفى أبشر بليل المنى يا خير بليل المنى قد راض كأس الصفا الصفا الصفا طال وفد المنى قد راض كأس الصفا وطال وفد المنى نور الجمال لبدا sallallahu alaihi wasallam qol ihtajjatil jannatu wan naru faqalatin nar fiyal jabbaruna wal mutakabbirun wa qalatil jannatu fiyya du'afa'un nasi wa masakinuhum faqadallahu bainahuma innakil jannatu rahmati arhamu biki man asha' وَإِنَّكِ النَّارُ عَذَابِي أُعَذِّبُ بِكِ مَنْ أَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمَ عَلَيَّ مِلْؤُهَا رَوَاهُ مُسْلِمُ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا على هذه الاجتماعات العظيمة التي تجتمع فيها طائفة من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم لتلقي العلم وسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنه لأمر عظيم جليل بما يلحق حاضره من الأجر والثواب العظيم. إن السعي في حضور مجلس علم لهو أعظم ما يكون عليه المرء المسلم، لأنه يكون في هذا المجلس مذكور عند الله تعالى، مذكور عند رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى في كتابه: اذكروني أذكركم. والذكر له أبواب كثيرة وأنواع متفرقة، وأعظم أنواع الذكر هو حضور مجلس علم. فأنت وأنت الآن مذكورون عند الله تعالى، الله يذكركم، الملائكة تذكركم، لأن هذا المجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة. كل هذه تنزلات من عند الله سبحانه وتعالى لكم وإليكم. ومنكم إذ استمديتم هذه التنزلات بسبب وصولكم إلى هذا المجلس. Beliau pertama, Syekh Muhammad Al-Tiyah, mengucapkan segala puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena ini adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau menjelaskan bahwa perkumpulan ini adalah perkumpulan yang agung, karena ini tempat-tempat berkumpulnya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mencari ilmu, untuk mendengar hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah perkara yang agung bagi orang yang hadir di tempat ini. Beliau akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, karena tempat ini kita akan belajar ilmu. Dan sesungguhnya berjalan untuk mencari ilmu, untuk mendapatkan ilmu adalah ini suatu yang agung, karena disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Allah telah menyebutkan, ingatlah kepadaku maka aku akan mengingatku. Dan sesungguhnya zikir yang paling agung adalah zikirnya, yaitu dengan hadirnya kita kepada majelis ilmu. Maka dari itu kalian harus senang karena kalian disebutkan oleh Allah dan juga Rasulnya. Rasulullah juga banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya tentang utamaan belajar ilmu. Dan sesungguhnya malaikat mengelilingi orang-orang yang hadir di tempat ilmu. Dan rahmat juga Allah Subhanahu wa Taala akan turun kepada tempat berkumpulnya orang-orang yang sedang mencari ilmu. Wa dzikrukum 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yu'ayyidu hadithu عليه الصلاة والسلام في عرض الأعمال وأن أعمال الأمة تعرض عليه وأحب عمل يعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرى أحدا من أمته يجلس في مجلس علم لأنه عليه الصلاة والسلام ذات مرة خرج من بيته الشريف إلى مسجده فرأى حلقتين متحلقين في مسجده إحداهما تذكر الله تعالى والأخرى تتعلم العلم كما هو حالكم الآن فنظر إليهما عليه الصلاة والسلام وقال في كل خير ثم جلس مع حلقة التعليم ثم قال إنما بعثت معلما bahwa Rasulullah SAW juga telah menguatkan juga dalam hadis bahwa suatu ketika Rasulullah SAW beliau keluar dari rumahnya menuju ke masjid. Dan di saat beliau sampai ke masjid, beliau melihat ada dua kelompok. Yang satu adalah satu kelompok, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu kelompok lagi, mereka adalah belajar halaqah ta'lim seperti kita di saat ini. Maka kemudian Rasulullah SAW mengikuti atau duduk bersama orang-orang yang belajar ilmu tersebut. Dan beliau mengatakan bahwa sesungguhnya aku diutus adalah untuk mengajar. هذا بالنسبة لذكر الله وذكر رسوله لهذه الجلسة المباركة لهذه الحلقة من حلقات التعليم المباركة هذا حالكم عند الله وعند رسوله وقبل أن أتكلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أتكلم أولا عن القصيدة التي أنشدها الولد المبارك للإمام العلامة والقطب الشهير مولانا الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأمدنا بسره وأدخلنا في دائرته وجعلنا من حزبه. Bahwa kesempatan ini adalah kesempatan untuk ingat kepada Allah dan juga Rasulnya. Inilah halaqah ilmi, halaqah yang digabungkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan beliau dalam pengajian ini akan menjelaskan hadis tadi yang sudah dibaca, riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khidri, dan juga menjelaskan nasid, qasidah yang tadi sudah dikumandangkan. oleh qasidah yang dikarang oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi. Semoga kita semua diikutkan bersama golongan beliau. Alladhi matla'aha i'rifil haq li ahli al-haq wasluk ma'ah. هذه القصيدة من التوجيهات العظيمة التي يوجه بها هذا الإمام توجيها كاملا شاملا لكي يكون الإنسان على منهج مستقيم وطريق مبارك. قبل قليل ذكر فضيلة الشيخ يحيى حفظه الله وأمد في عمره أن الإنسان ينهج منهجا مستقيما، ينهج منهج أهل السنة والجماعة، منهج الكتاب والسنة الذي تمسك به أولئك القوم الذين سلكوا على النهج المستقيم والهدي المحمدي أنار الله تعالى بهم مشارق الأرض ومغاربها. وما نحن إلا حسنة من حسناته، فضلة من فضلاته، تلقينا عنهم واتصلنا بهم كما يقول فإنهم قوم يرضى ربنا من رضاه. بخت من قد رآهم أو رأى من رآهم. هكذا تعلق. لماذا أتى بهذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول طوبى لمن رآني أو رأى من رآني أو رأى من رآني وهكذا. فهم يقولون طوبى لمن رآني أو رأى من رآني وراثة محمدية، لأنهم وراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال العلماء ورثة الأنبياء. Beliau menjelaskan bahwa dalam nasib tadi, ketahuilah perkara yang hak dan bersamalah dengan orang dengan kebenaran. Ini adalah suatu pengarahan yang agung yang mencakup segala kebaikan agar manusia ini jalannya lurus dan juga agar manusia itu jalannya lurus. Dan juga tadi beliau Syekh Yahya atau Buya Yahya telah menjelaskan bahwa manhaj kita adalah manhaj yang lurus, manhaj yang benar, yaitu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj yang mengikuti Al-Qur'an dan manhaj yang mengikuti Al-Hadis. Kebaikan yang kita lakukan ini adalah kebaikan yang Allah ridhoi. Kemudian dalam bait seterusnya, dalam bait tersebut dijelaskan bahwa alangkah bahagianya orang yang bisa melihat baginda Rasulullah SAW. Ini juga senada dengan hadis Rasulullah SAW bersabda, bahagialah, alangkah bahagianya bagi orang yang melihatku atau orang yang pernah melihatku atau orang yang pernah melihat melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. أعظم شيء تمتازون به أو يمتاز به أهل الطريق وتمتازون به أنتم أنكم الآن تأخذون العلم مسلسلا من شيخ إلى شيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا تأخذون الرؤيا مسلسلة، الشيخ الذي يحدثكم أو الذي يأخذ أو الذي تأخذون عنه فهو له أشياخ نظر إليه وأشياخه نظروا إلى أشياخه، وهكذا تجد النظر متصل بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأنت الآن متصل بالنظر لما تنظر إلى مثل هؤلاء الذي يقول يا لهم قوم يرضى ربنا من رضاهم، تنظر إليهم وهم نظروا إلى من قبلهم وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فنظرك مستمر إلى الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فضل هذا الطريق الذي أنتم تمشون عليه وتأخذون منه، فضله الاتصال للانقطاع. هناك طرق أخرى لكنها ليست موصلة بل هي منقطعة لأن ليس لها اتصال، لا يروي العلم شيخ عن شيخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لا يروي النظر شيخ عن شيخ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما هناك فيه انقطاع وهنا فيه اتصال صاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم. Bahwa jalan yang kalian tempuh dalam menghadiri ilmu ini dengan kita belajar ilmu adalah sanad yang jelas yang sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Melalui guru-guru kita, kita belajar kepada guru dan seterusnya hingga sambung kepada Nabi Muhammad SAW. Begitupun kita melihat guru, guru kita melihat gurunya dan terus sampai sambung kepada Rasulullah SAW. Maka pada saat ini kalian juga berada di dalam jalan yang kalian lewati adalah jalan yang sambung, sanad yang sambung, yang sanad ini adalah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi alaihi salatu wassalam ra'a man hadha ittisal an-nazar. Ra'a man an-nabi sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbahu subhanahu wa ta'ala. Falidhalika shara hadha as-sir في من نظر إليه. يقول الإمام البصيري رحمه الله تعالى: ليته خصني برؤية وجه زال عن كل من رآه الشجاع، لأنه نظر إلى ربه. وهذه المزية لم تكن إلا لمن؟ إلا للحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ما كانت لأحد، حتى أن موسى عليه السلام طلب أن يرى ربه فقال الله تعالى: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. لكن هذه الميزة أعطاها الله تعالى لنبيكم صلى الله عليه وآله وسلم لا بطلب منه، ولكن منحه إياها هبة له، لكي من نظر إلى وجهه لا يكون شقيا أبدا بل يكون سعيدا. ويبقى هذا في من نظر إليه، ومن نظر إليه يكون الثاني نظر إلى من نظر إليه، وهكذا تتسلسل في الأخذ حتى يكون أو تكون السعادة منوطة بمثل هذا الطريق المستقيم الذي هو يحفظ لنا الاتصال المباشر بالحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. Allah telah memberikan keistimewaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat melihat Allah secara langsung. Yang mana itu ada sir sebagaimana hadis sebagaimana nazom yang diriwayatkan Imam Busiri bahwa beliau menginginkan diberikan kehususan untuk bisa melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa langsung melihat kepada Allah. Dan keistimewaan ini adalah keistimewaan yang tidak diberikan juga ke Nabi Musa. Nabi Musa di saat menginginkan meminta kepada Allah agar bisa melihatnya, maka Allah tidak menginginkannya. Allah berfirman bahwa engkau tidak akan bisa melihatku, akan tetapi lihatlah gunung. Kemudian keistimewaan ini ternyata hanya Allah berikan kepada Nabi kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang melihat baginda Nabi Muhammad, melihat atau juga melihat orang yang melihat terus bersambung kepada Nabi Muhammad, maka dia tidak akan celaka dan dia tidak akan rugi. وبالمناسبة بمناسبة أن الله تعالى ألهم هذا الولد أن يأتي بهذه القصيدة وأن يختارها للحبيب العلامة سيدنا مولانا الحبيب علي بن محمد الحبشي، لم يكن ذلك إلا بأمر أراده الله تعالى. ولله سبحانه وتعالى في خلقه شؤون، سبحان الله، يعرفها من عرف ويدركها من أدرك، وتمر على من لم يكن له إدراك. هذه القصيدة لما نأتى بها في هذا اليوم المبارك، هذا اليوم هو يوم حولية الإمام الحبيب علي بن محمد الحبشي، سبحان الله، يحتفي بهذه الحولية كثير من الناس في سائر بلدان الإسلام. عندكم هنا يحتفي بها في مدينة الصولو، ويحضرها الجم الكبير، وعندنا في حضرموت، وكذلك في كل مكان يعقد أو يعقد لمثل هذا الإمام حولية في مثل هذا اليوم. لماذا؟ وما السبب؟ الأسباب كثيرة، لكن من أهمها هو التعلق بأهل الله، والتعلق ناتج للمحبة لأهل الله. من أمرنا بمحبتهم ومن أمرنا بالتعلق بهم؟ الله ورسوله أمرانا بمحبة أهل الله وأمرانا بالتعلق بأهل الله. المحبة والتعلق يورث ماذا؟ يورث التخلق، أي أن تتخلق بأخلاقهم شئت أم أبيت. وأعظم شيء أنك متخلق بأخلاقهم أنك تحضر إلى مثل هذه المجالس التي يحرم عن الحضور إلى مثلها الكثير والكثير، أو يحضر في مجالس لها صورة حلقة التعليم ولكن ليس لها اتصال الذي ذكرناه، الاتصال المباشر بصاحب الرسالة صلى الله عليه وآله وسلم، فيه انقطاع. Dan juga bahwa qasidah yang tadi adalah qasidah Habib Ali Al-Habsyi, yang mana saat ini sedang diadakan hall beliau di kota Solo. Banyak manusia yang hadir ke tempat tersebut, begitu juga banyak sebagaimana di Hadramaut. Apa penyebabnya mereka bisa hadir ke tempat tersebut? Penyebabnya adalah sangat banyak sekali, akan tetapi yang paling penting dari sebab tersebut karena adalah mereka sambung dengan ahli Allah Subhanahu wa taala, dan juga mencintai dan cinta kepada ahli Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang menyuruh cinta dan siapa yang menyuruh kita agar sambung kepada ahli Allah, maka yang menyuruh kita untuk bisa sambung dan cinta kepada Allah adalah yang menyuruh Allah dan juga Rasulnya. Dan juga buah daripada kita sambung dengan ahli Allah, sambung cinta kepada ahli Allah, adalah buahnya untuk menjadikan kita bisa berakhlak seperti mereka, kita bisa mensuri tauladani akhlak mereka. Yang mana banyak orang juga yang tidak bisa hadir ke tempat mulia semacam ini, atau juga mereka bisa hadir ke tempat halaqah ilmu, akan tetapi mereka putus tidak sambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. هل محبة أهل الله لها تعلق أو لها تدخل في العبادة؟ هل يكون الإنسان إذا أحب أهل الله يكون قد عبد الله تعالى ويكون لها دخل في العبادة؟ أقول نعم، هذه الأمور كلها تعلقاتها أو التعلقات لها ارتباطات بالعبادة. كيف تحب أحدا من أهل الله ويكون ذلك عبادة؟ أي أمر من الله تعالى تنفذه وتقوم به يكون ذلك ماذا؟ يكون ذلك عبادة، لأنك أدعنت لأمر الله تعالى. وأنت إذا أحببت أهل الله أهل الله تعالى فأنت تكون قد عبدت الله تعالى، لأن الله هو الذي أمرك بمحبتهم فامتثلت أمره. ثم انظر إلى ماذا؟ ثم انظر إلى من وفقك بهذا الشيء، لأن كثيرا من الناس يكون لهم انحياز آخر وابتعاد آخر، لم يكن لهم هذا التوفيق. انظر إلى من وفقك أن ترتبط وأن تحب أهل الله تعالى، فلذلك عندئذ يجب عليك شكر الإله، شكر الإله على أنك متعلق ومحب لأهل الله، شكر الإله على أنك حضرت مثل هذا المجلس، شكر الإله على أنك مذكور عند الله تعالى، شكر الإله على أنك مذكور عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Kemudian sambungnya kita dengan ahli ilmu itu apakah termasuk ibadah atau bukan? Maka beliau sebutkan bahwa sambungnya dan cintanya kita kepada ahli Allah Subhanahu wa taala ini adalah termasuk bagian daripada ibadah. Karena kita adalah ini termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa orangnya yang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, melaksanakan segala perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti dia cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan itu adalah berarti maknanya ibadah. Dan juga banyak manusia yang tidak mendapatkan taufik semacam itu, mendapatkan pertolongan semacam itu, mendapatkan bisa sambung dengan Rasulullah s.a.w. Maka kalian semua yang bisa hadir di tempat ini, yang sudah bisa sambung kepada guru, maka kalian harus bersyukur. Yang sudah hadir bisa ke tempat majlis, maka kalian harus bersyukur. Yang nama kalian sudah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Walidhalik, ba'da hadha al-mugaddimah, ta'lam annaka muftakhirun bima tagumu bihi fima bainaka wa baina nafsik, شاكرا لربك كما هو الحال في الحديث هنا الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي يعلمنا عما يكون في الكون كله لأن الله تعالى أعلمه ذلك حتى يعلمنا ما يدور ما بين الجنة وما بين النار وهذا شيء أيضا يعطينا معنى من المعاني إذ يكون هنا الافتخار والفخر كل من الجنة وكل من النار يفتخران بماذا؟ نار قدها محرقة لكنها تفتخر بماذا؟ تفتخر بأنها قامت وأذعنت لله تعالى ونفذت ما أراده الله تعالى منها وكذلك الجنة هنا الافتخار بماذا؟ بتطبيق أمر الله تعالى ثم افتخرت الجنة بأنه يدخلها الصالحون الفقراء والمساكين الفقراء إلى الله تعالى المساكين إلى رحمة الله تعالى وكذلك الفقراء والضعفاء الذين لا يريدون علوا ولا فسادا في الأرض إنما يريدون له الإصلاح والصلاح وافتخرت النار بأنها يدخلها الجبابرة والأكاسرة والظلمة والفسقة وغير ذلك من أصناف هؤلاء وزاد بينهما التنافس أيهما يكون له مكان عند الله تعالى لأن الافتخار هنا بالمكانة عند الله تعالى بالمكانة عند الله تعالى لأن النار لما تفتخر ما تفتخر بالظلمة الذين يدخلون فيها وإنما تفتخر بأنها تقوم بتعذيب من لم يدعن لأمر الله تعالى والجنة تفتخر بأنه الذي يدخلها من أذعن لله تعالى وقام بأوامره. Oleh karena itu, maka kalian harus berbangga dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah mukadimah ini beliau menjelaskan hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri tentang neraka dan surga yang mereka sombong-sombongan. Karena neraka adalah tempat siksanya Allah atau tempatnya orang-orang yang sombong. Dan juga adalah mereka membanggakan karena mereka adalah patut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surga adalah tempatnya orang-orang yang soleh, tempat orangnya orang yang fakir dan orang-orang yang lemah. Yang mereka tidak membuat kerusakan di muka bumi ini. Sedangkan neraka mereka berbangga dirinya karena di dalam neraka ada terdapat orang-orang yang zalim, orang-orang yang fasik dan orang yang bermaksiat. Mereka semuanya berlomba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berlomba-lomba ingin untuk bersombong di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Neraka bersombong karena berbangga karena dia adalah tempat orang yang tidak patut kepada perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan surga menyombongkan dirinya atau berbangga karena surga adalah tempat orang yang patuh kepada aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana الجواب من الله تعالى أن أقر النار والجنة وفصل بينهما وهذا تنافس حتى من النار والجنة بارتباطهما بأمر الله تعالى فقال أنت يا الجنة مجلى رحمتي يعني من رحمته ومن كنت محبا له أدخلته فيك فأنت مجلى الرحمة, يعني مجلى يعني تصوير أو صورة له, صورة الرحمة التي تكون من الله لعباده بأن يدخلهم جنات النعيم. وأنت أيتها النار قد قمت بما أمرتك به وأصبحت مجلى أي تصوير لغضبي على أولئك الذين خالفوا أوامري. Kemudian jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan keputusan antara surga dan neraka yang berbangga bersebut. Allah menyebutkan bahwa engkau surga adalah tempat rahmat-Ku. Dan Aku akan memasukkan orang yang Aku cintai kepada ke surga tersebut karena surga adalah di tempat Aku memberikan rahmat. Sedangkan kau neraka adalah tempat untuk menyiksa orang-orang yang tidak patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, fawaid kabirah, fawaid besar yang disampaikan oleh Fadilat Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah di saat beliau mensyarai hadis yang sebelumnya tidak pernah terbaca oleh benak kami. Bahwasanya beliau menjelaskan di situ antara surga dan neraka berbangga-bangga karena surga dan neraka bisa menjalankan tugas dari Allah, menjalankan perintah dari Allah. Surga berkata, di tempatku orang-orang kurang ajar, di tempatku orang-orang sombong, di tempatku orang-orang jahat yang Aku siksa dengan Aku, kata neraka. Berbangga bisa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan surga pun berbangga di hadapan Allah, berbangga di hadapan neraka. Hei neraka, di tempatku orang-orang soleh, Aku beri pahala. Semuanya ingin disanjung oleh Allah, semuanya ingin dibanggakan oleh Allah, berbangga ini debat. Tapi debatnya ingin dibanggakan oleh Allah, bukan debat berbangga di hadapan manusia, di hadapan makhluk Allah. Akhirnya Allah memberikan penjelasan kepada keduanya. Dijelaskan oleh Allah, wahai neraka, engkau adalah penjelmaan daripada siksaku, hukumanku. Artinya disanjung, engkau, yakni hukumanku Aku tampakkan kepadamu, amarahku Aku tampakkan kepadamu, wahai neraka. Dan berbanggalah, dan engkau pantas berbangga karena engkau telah bisa menjalankan tugas menyiksa hamba-hambaku yang jahat. Dan wahai surga, dengan mula Aku memberikan rahmat dan kasih sayang kepada hamba-hambaku, maka pantas engkau berbangga dengan itu semua. Ini adalah gambaran bahasanya surga berbangga kalau orang bisa mengabdi kepada Allah, maka anda pun berbangga. Anda bisa ngaji, anda bisa menuntut ilmu, anda bisa melakukan ibadah. Berbangga karena Allah telah memudahkan anda untuk menjalankan titah Allah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Neraka berbangga, surga berbangga karena bisa menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. ولذلك أنا أغبطكم على هذا المجلس المبارك. والغبطة هنا هي السرور بما تفعلونه. هذه المجالس هي تعرض لنفحات الله التي قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي, ألا أو في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث, ألا وإن في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هذه نفحات, ومعنى النفحات يعني هبات, هبة من الله إليكم مثل هذا المجلس, وأنتم قد أتيتم إليه, وما شاء الله تبارك الله هذا الجمع المبارك من الرجال ومن النساء, بارك الله فيكم وفيهن. تعرضتم لنفحات الله, تعرضتم لنفحات الله, تعرضتم لهبات الله, تعودون من هذا المجلس ولا ذنب لكم, إذ يقول الله سبحانه وتعالى لملائكته قد غفرت لهم. هذا المجلس لا تنصرفون منه إلا بالمغفرة. ما شاء الله. فوق المغفرة ما يكون لكم من عطايا, من عطايا العلم والتعليم والتزكية والقرب والاتصال والمحبة, محبة الله لكم. هذا اختيار, اختاركم واصطفاكم ربكم لحضور هذه المجالس, اجتباء, الاجتباء القرب, القرب من الله. أنتم قريبون من الله مثل هذه المجالس, احرصوا عليها واستجلبوا غيركم, وهنيا لكم ويا سعادتكم di misli hadihil majalis. Beliau mengatakan, aku mengiri, tapi ngiri yang baik. Mengiri dengan adanya tempat semacam ini, karena tempat semacam ini sungguh luar biasa. Di tempat inilah nafahat pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi, nafahat pemberian dari Allah, hibah pemberian dari Allah yang sifatnya maknawi diberikan oleh Allah di tempat yang semacam ini. Dan ini sungguh luar biasa. Beliau katakan, aku ngiri. Tapi maksudnya ngiri yang baik. Agar kita semakin bersyukur. Kalau kita ini ditempatkan Allah di tempat yang mulia. Kita bisa datang di tempat ini. Bisa mendapatkan hibat nafahat tadi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga bisa mendapatkan ilmu di tempat yang semacam ini. Kita mendapatkan juga dengan di tempat ini kebaikan-kebaikan yang banyak. Dan ini adanya di tempat semacam ini. Dan tumbuh tempat ini adalah dibanggakan. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis disebutkan bahasanya Allah mengampuni orang yang ada di tempat ini. Dan malaikat-malaikat pun juga berbangga dengan keberadaan kita di tempat semacam ini. Wa min fadli hadzal majlis annahu la yakunu lakum faqat bal takunu fikum barakah بل تكون فيكم بركة والبركة تسري إلى غيركم أي أن الله تعالى كما رحمكم يرحم بكم يرحم بكم كما ورد في الحديث الشريف أن الملائكة يقولون عن مثل هذه المجالس لما يقول الله تعالى قد غفرت لهم يقولون يا ربنا فيهم فلان فيهم إيه فلان لم يحضر للمجلس وإنما حضر لأجل حاجة مثل أن يكون سائق سيارة أتى بأناس وجلس ليوصلهم ليرجعهم لم يأتي للمجلس وإنما أتى ليوصل أحد من أهل المجلس هؤلاء القوم يقومون وهم مغفور لهم وهذا الذي أتى لا لأجل المجلس يقول الله تعالى وله قد غفرت وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم شوفوا بركتكم على غيركم كيف تكون فكيف تكون البركات لكم بعبوركم لمثل هذا المجلس. Dan ternyata kebaikan tidak hanya diberikan kepada anda semua akan tapi akan merembet kepada selain daripada kalian semuanya. Disebutkan dalam hadis seperti Allah memberikan kasih sayang kepadamu dan Allah juga memberikan kasih sayang kamu datang ke tempat ini. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Allah mengampuni orang yang hadir di majlis ini. Tapi malaikat kemudian berkata, ya Allah, ada si fulan datang ke majlis ini bukan untuk ngaji, tapi hanya untuk sebuah kepentingan hajat. Membawa mobil datang lalu pergi. Ngantarkan mobil orang jamaah lalu pergi. Yang nyopir belum berikan sah pada sopir mobil ini. Sopir taksi, nganterin tak lalu pergi. Dijawab oleh Allah, aku pun telah mengampuni dia karena dia telah masuk kelompok orang-orang yang beruntung yang tidak akan merugi. La urid an util lanna alwaqt qad tajawaz. La ma fi tajawaz. Alwaqt muwassa. Musmi dayyak. Walakin naqul yani ma ma ma qalla wa dal khairum mimma kathura wa adda ila almalal. وقبل أن أنهي حديثي أريد أن أتحفكم بهدية لأنه نحن أرضنا أرض حضرموت ليس فيها شيء مما تشاهدونه أنتم في هذه الأرض قد فتح الله عليكم من خيرات وبركات السماء ما نحن أرضنا فهي غبراء جرداء ولذلك لا نأتي لكم بهدايا إلا هدايا من محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الذي نملكه لكم واليوم إن شاء الله تعالى سنذكركم بأعظم كلمة أعظم كلمة قالها الإنسان وهي حبيبة إلى الرحمن تجعل الإنسان في أعلى الجنان إذا خرج منها من هذه الدنيا عليها وهي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه الكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله موجودة ومكتوبة على أبواب الجنة وعلى ثمار الجنة wa ala asyjaril jannah. Wallahu ta'ala ma adhafa ila ismihi illa isma man ahabba likay ya'rifuhu an-nas kulluhum bi annahu mutamayyiz ala jami'ihim wa huwa nabiyyukum Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. هذه الكلمة الحبيبة سنذكركم بها لكي يكون لكم سند. أنت قلت لا إله إلا الله على لسان من؟ سنجعلكم تقولون لا إله إلا الله على لسان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد انتقل إلى الرفيق الأعلى. نقول بالسند. بليه؟ بالسند. سنروي لكم كلمة لا إله إلا الله من سيلقنكم إياها وهو إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أذكر الحديث أو أذكر حديثين وردا في هذه الكلمة. الحديث الأول وهو الحديث الذي رواه سيدنا جعفر الصادق عن سيدنا محمد الباقر عن سيدنا علي زين العابدين عن سيدنا الحسين بن علي عن سيدنا علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والنبي عن جبريل عليه السلام وجبريل عن رب العزة والجلال. هذا الحديث يسمونه السلسلة الذهبية لأن كلهم الذي يروونه من أبناء محمد بن عبد الله، ونحن نرويه لكم الآن من عند أولاد محمد إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى رب العزة والجلال، وهو أنه قال الله تعالى لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني فقد أمن من عذابي. أول هدية أنكم إذا قلتموها إن شاء الله تعالى أن نكون نحن وإياكم من الآمنين من عذاب الله تعالى. الشيء الثاني، الحديث الثاني المروي أيضا عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا علي تعال أذكر الله، يعني تعال أذكر الله الآن أمامي سألقنك الذكر الآن. فقال له سيدنا علي كل الناس يذكرون الله يا رسول الله؟ قال لا، ما يا علي، يعني لا تعجل، لا تعجل، سأقول لا إله إلا الله 3 مرات مغمضا عيني، ثم تقولها من بعد 3 مرات وأنت مغمض عينيك. ما فائدتها؟ فائدتها أنها إذا قالها سيخرج من الدنيا على كلمة لا إله إلا الله، فقال له ستثبت الإيمان في قلبك. يقول سيدي شيخي وشيخ العالم كله قدس الله سره الباز الأشهب سيدي عبد القادر الجيلاني، يقول من أخذ كلمة التوحيد عن عارف بالله له سند متصل برسول الله فإنه يخرج من هذه الدنيا على حسن الخاتمة إن شاء الله تعالى. والآن بعد أن نستسمح فضيلة الأخ يحيى سيقوم المنصب السيد علي بن عبد الله بن عيدروس إلى الحبيب صالح بن عبد الله الحامد إلى الشيخ أبي بكر بن سالم وبسند الشيخ أبي بكر بن سالم إلى سيدنا جعفر الصادق وبسند سيدنا جعفر الصادق إلى جبريل عليه السلام، سيلقنكم كلمة التوحيد وهذه هديتنا لكم، فهي تثبت الإيمان في القلب إن شاء الله تعالى. Baik. Di akhir beliau ingin sampaikan, kita ingin mengulas sedikit dari yang beliau sampaikan dari awal. Menulis beliau dari awal menyebutkan bahwa subhanallah tempat ini adalah tempat yang beliau khusnudzon, tempat yang luar biasa penuh berkah. Di sini karena apa? Di sini adalah majlis ilmu, dan di dalam majlis ilmu di sini ada kelebihan dibanding majlis yang lain, majlis ilmu yang sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. dari guru sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tadi beliau juga menyinggung, tadi disebutkan ada syairnya Habib Ali Al-Habsi yang telah disampaikan. Beliau menyebut walad karena kita semua waladuh, beliau adalah Sayyid Hasan Al-Segaf, menyampaikan syairnya Habib Ali Al-Habsi, menyebutkan tentang hubungan sambung kita dengan ulama dan sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah satu pilihan dari Allah. Beliau Allah menggerakkan yang membaca qasidah dengan satu syair yang berbicara tentang sambung sanad sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan sanad ilmu, akan sanad ru'yah, sanad melihat. Karena itu menceritakan bahasanya, kita ini sebetulnya melihat Nabi kalau sadar. Kita melihat orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat, orang yang melihat, sampai melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru muridnya Nabi melihat Nabi, murid-muridnya Nabi melihat orang yang melihat Nabi, dan begitu seterusnya. Pada sesungguhnya harus kita syukuri, kita sadari bahasanya, kalau kita paham bahasanya, kita sebenarnya menyambung dengan orang yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu kita juga nyambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tadi, pada hari ini orang mengadakan hal besar di Solo dan di tempat-tempat lain. Sebab mereka berkumpul mengadakan hal-hal banyak-banyak-banyak, akan tapi di antara sebab yang paling utama adalah memahami makna sambung dengan ulama terdahulu. Ulama-ulama besar ini yang beliau hadirkan. Dan alhamdulillah kita, dan juga kita ini mendapatkan berkah dari Allah. Allah mengirim beliau. Kalau mendatangkan beliau, tidak tahu pusingnya kayak apa kira-kira. Kalau mendatangkan beliau, Masya Allah susah. Kalau beliau orang alim besar, bukan kelas-kelas Indonesia, tapi beliau kelas dunia. Akan tapi ternyata Allah dengan mudah mengirim beliau ke tempat ini, dan ini sungguh adalah kemuliaan untuk kita semua. Dan di akhir beliau menyampaikan bahasanya, kami akan berikan hadiah. Hadiah. Hadiah apa? Kalau bicara tentang keindahan di Indonesia, semua ada. Dari buah manggis, buah kelengkeng, buah ini di Hadramaut tidak ada. Oh, mau tak beri hadiah dari apa? Kurma juga banyak dalam ganda sana. Jadi kalau saya beri hadiah buah-buahan atau keindahan-keindahan, semuanya ada di Indonesia. Allah memberikan segala keindahan di Indonesia ini. Maka saya tidak memberi hadiah. Kehijau-hijauan tidak ada di Hadramaut sedikit, tapi di sini semuanya hijau. Segala macam ada di sini. Maka aku akan berikan hadiah. Yang hadiah ini adalah hadiah khusus, hadiah yang sambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong dipegang hadiah ini, yaitu hadiah talqin la ilaha illallah. Ada keutamaan-keutamaannya. Beliau menyebutkan ada dua riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ja'far As-Siddiq yang pertama, yang diriwayatkan dari ayahanda beliau Sayyidina Muhammad Al-Bakir, yang diriwayatkan dari ayahanda beliau Imam Ali Zainal Abidin, yang diriwayatkan dari Sayyidina Imam Husin, kemudian diriwayatkan dari Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi dari Sayyidina Jibril alaihi salam, dan dari Allah Subhanahu wa taala, yang berbunyi bahwasanya Allah berfirman, la ilaha illallah husni. La ilaha illallah adalah bentengku. Allah berfirman, la ilaha illallah husni, bentengku. Barang siapa masuk bentengku, aman dari siksaku. Ya Allah, membaca la ilaha illallah berarti masuk bentengnya Allah. Kita aman daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan juga beliau meriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dipanggil Rasulullah, wahai Ali, berzikirlah engkau kepada Allah. Dijawab oleh Sayyidina Ali, banyak orang juga berzikir. Tidak, jangan buru-buru, aku akan beri kamu zikir khusus. Aku akan berikan kepadamu zikir khusus, wahai Ali, bukan seperti yang lainnya. Aku maksudkan ada zikir yang istimewa. Dan jika ada orang membaca zikir ini, caranya aku membaca 3 kali, aku pejamkan mataku, kemudian engkau mengikuti aku membaca 3 kali dan kau pejamkan matamu. Setelah itu, engkau membaca ini dan tidak ada orang yang membaca seperti ini, kecuali mati dalam keadaan husnul khotimah, mati dalam keadaan iman. Dan juga, beliau meriwayatkan dari guru-guru yang nyambung kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani beliau mengatakan bahwasanya, barang siapa yang mengambil kalimat tauhid la ilaha illallah, barangkali yang ikut tarekat Qadiriyah, lihat yang paling banyak dibaca adalah la ilaha illallah. Barang siapa yang mengambil kalimat la ilaha illallah dari orang yang nyambung sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Baik, inilah dan insya Allah nanti talqin ini akan dipimpin oleh Al-Habib Ali Al-Hamid yang beliau juga punya sanad, yaitu sanad la ilallah, diambil dari kakek-kakek beliau kepada Sayyidina Imam Fakhrul Wujud Abu Bakar bin Salim, sampai kepada Sayyidina Imam Ali Zainal Abidin, sampai kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon diterima hadiah ini, kami terima hadiahnya. Baik, insyaallah. Baik, insyaallah. Ziyadah fadl. Kamil. Alas. Naam. Caranya 3 kali tadi sebutkan. 3 kali beliau membacakan 3 kali pejam mata dan kita membaca ngikuti 3 kali dengan pejam mata. Jadi awal Syekh Habib Ali salah salat. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم محمد رسول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من الآمنين آمين آمين آمين عليها نحيا وعليها نموت إن شاء الله من الآمنين آمين اللهم اجعل مجتمعنا مجتمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما رفيع اللهم من معنا ولا فينا شقيا ولا محروما اللهم اغسلنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين متهم به علي مصائب الدنيا ومتعنا اللهم اسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما بقيتنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وقل لنا حيث كنا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم نسالك زياده في الدين وبركه في العمر صحه في الجسد وسعه في الرزق وتوبه قبل الموت وشهاده عند الموت ومغفره بعد الموت وعفوا عند الحساب وامان للعذاب ونصيبا من الجنه وزن اللهم النظر الى وجهك الكريم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وعلى هذه النيكم أن يتوب كل ما كل يعطي كل منا سائل رسوله على ما يرضى الله ورسوله ويخدم لنا ولكم بالحسنى على لا إله إلا الله في خير لطف وعافه بسر الفاتحة وإلى حضرة النبي فاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إجازة المصر بعدها إجازة الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله إن صحت لنا الإجازة فقد أجازناكم بما أجازوه مشايخنا ما أجازونا مشايخنا من الذكر والأوراد وكل ما أجازونا فيه أجازناكم مثل ما أجازونا لكم ولمن شئتم من أولادكم ومحبيكم. Beliau memberikan ijazah kepada kita semua seperti yang telah berikan kepada beliau ijazah untuk membaca wirid dan amal-amalan yang selama ini beliau amalkan yang nyambung kepada guru-guru sampai Nabi SAW. Maka kami katakan kepada kalian semua, kami berikan ijazah kepada kalian. Kami terima ijazahnya. Masya Allah. Wa ana ujizukum aydhan. Walakin qabla al-ijazah agul ma ma'na al-ijazah. Kama yagulaha sayyidi. وشيخي الحبيب العلامة الإمام أحمد مشهور بن طه الحداد، يقول الإجازة هي ارتباط بين المجيس والمجاز، ارتباط بين المجيس والمجاز، تجعل المجيس يؤهل المجاز، يعني يجهله أهلا لحمل هذه الإجازة. ما هي هذه الإجازة؟ هذه الإجازة هي تربطك عن الشيخ والشيخ عن شيخه وهكذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لما تقرأ الفاتحة كأنك قرأت الفاتحة على النبي عليه السلام، لما تصلي كأنك صليت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جميع ما علمته من العلوم الدينية ستكون متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، جميع الأذكار التي تذكرها ستكون متصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأقول من هذا الباب أجزت جميع الحاضرين فيما أجازني فيه سيدي وسندي الحبيب العلامة أحمد مشهور بن طه الحداد وسائر مشايخ في جميع العلوم معقولها ومنقولها وفي الأذكار والأوراد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وفي العلم وفي التعليم، وكذلك أجيز هذا المجلس المبارك فإن له اتصال وثيق بالسلف الصالح، فهنيئا لكم أيضا هذا المجلس الذي تسمونه مجلس التعليم، وهو كذلك فهو مجلس محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Beliau akan juga memberikan ijazah, tapi akan menjelaskan sedikit. Kebetulan disebut ijazah. Ijazah itu disatakan oleh guru beliau, Habib Ahmad Masyur Haddad, ijazah itu adalah mengikat antara guru dengan murid. Dan terus ikatan ini sambung sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga mengikatnya guru kepada murid, memberikan kepada murid keahlian untuk mengukuhkan bahasanya engkau pantas untuk melakukan ini, amalkan. Dan amalan itu nanti akan menjadikan kita sambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Fatihah yang kita baca seolah-olah kita membaca Fatihah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat yang kita baca seolah membaca selawat dari Nabi. Bahkan amalan-amalan yang kita lakukan seolah-olah ini adalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku di sini memberikan ijazah kepada semuanya. Aku berikan ijazah kepada semua yang aku dapat dari guru-guruku, termasuk yang ambil khusus adalah Habib Ahmad bin Masyur Al-Haddad dan juga para guru-guru beliau, mengatakan aku ijazahkan kepada kalian dari ilmu-ilmu semuanya dan juga zikir-zikir, wirid-wirid, baca salat kepada Nabi dan menuntut ilmu, aku ijazahkan kepada kalian semuanya itu ijazah. Kami terima ijazahnya. Dan beliau juga mengatakan ijazah untuk majlis ini, yang beliau katakan majlis ini adalah majlis yang sebenar, insyaAllah benar-benar sambung kepada salafuna soleh, dan kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa salatu wa salam ala khairul anbiya wal mursalin. اللهم كما جمعتنا في هذه الدار اجمعنا في دار القرار بالنبي المختار. اللهم كما أشهدتنا الحضور في هذا المجلس فلا تحرمنا من رؤية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم في دار الدنيا قبل دار الآخرة. اللهم حققنا بحقائق التقوى والاستقامة، واعذنا من موجبات الخزي والندامة، واجعلنا من أهل الاستقامة. اللهم لا تقطعنا عن مثل هذا المجالس بقاطع، ولا تعقنا عنها بعائق، وارزقنا حسن الخاتمة والنظر إلى وجهك الكريم. اللهم اسعدنا في الدارين. اللهم كما أسعدتنا باللقاء فأسعدنا بلقاء سيد الأحباب صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم اشهد قلوبنا كسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اشهد أعيننا رؤية الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم كحل عيوننا برؤية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم في دار الدنيا قبل دار الآخرة يقظة ومناما يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا ذلك، اللهم اجعل ثمرة هذا المجلس رؤية الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أرنا إياه ولا تحرمنا، اللهم لا تحرمنا ذلك، اللهم لا تحرمنا ذلك، اللهم أشهدنا إياه، اللهم حققنا بحقائق الاتباع له وبالوصول إليه في جميع أحوالنا. اللهم بارك في مجتمعنا هذا واجعله مجتمعا مرحوما، ولا تجعل تفرقنا من بعده تفرقا، اللهم ولا تجعل منا ولا فينا ولا معنا شقيا ولا محروما يا رب العالمين. اللهم إنهم نزلوا من ديارهم لا لحاجة من حوائج الدنيا، وإنما رضا لك فرض عنهم يا رب العالمين. اللهم وارض عنهم رضاء كاملا، اللهم وارض عنهم واسعدهم وارزقهم واحيهم حياة السعداء، اللهم حينا حياة السعداء، اللهم حينا حياة السعداء. اللهم لا تجعلنا ولا أولادنا ولا أحبابنا من الأشقياء، اللهم اصرف عنا أهل الشقاوة والشقاء، اللهم اصرف عنا أهل الشقاوة والشقاء، اللهم وأتحفنا بأهل السعادة واجعلنا من أهل السعادة. اللهم وألحقنا بالصالحين واجعلنا معهم واشربنا من ماهم واجعلنا كما هم يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في خير وعافية وسلامة. سورة الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين آمين يا رب. ومن المعلمين ومن القائمين ومن المساعدين ومن المعاونين، أعطهم ما يريدون وما يؤملون من خيرات الدنيا والدين يا رب العالمين، ولا تحرمهم بركة ولي ولا بركة صالح ولا بركة ما يقومون به من هذه الأعمال العلمية والتعليمية. اللهم واجعل ذلك فيهم وفي ذويهم وفي أحبابهم، واسعدهم في الدارين يا رب العالمين يا رحم الرحيم، وجزاهم الله عن الإسلام، عن نبي الإسلام، عن مشايخهم الذين أخذوا عنهم أفضل الجزاء لما يقومون به هم ومدرسيهم ومعاونيهم ومن يقوم معهم. اللهم من قام معه فقم معه يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Tadi yang terakhir doa khusus untuk yang ada di majelis ini, dari yang mengajar dan guru-guru semua yang berjuang di pesantren ini, didoakan oleh beliau doa yang terakhir tadi semua, dan insyaallah nyampe yang hadir majelis, yang mengajar, yang berjuang, yang membangun dapat semuanya. Kemudian ada sebelumnya nanti tidak bala musyafahah, tidak pakai salaman kecuali Ma Habib Ali. Ya Ma Habib Ali Sufi. Habib Ali wal Sufi. Habib Ali Sufi. Al-Syekh musyafahah. Lakum. Syaban. Lah bitertib. Azan kami tertib tapi saya duduk, tapi jangan buru-buru. Saya siap alhamdulillah. Beliau saya mau salaman, ibu-ibu doa saja. Ada ibu doa bismillahirrahmanirrahim. Saya akan duduk, tolong tertib, jangan desakan. Saya siap alhamdulillah. Ini nikmat, jarang mau ini beliau ini. Ini enggak mau tapi hari ini saya tolong tertibkan kursi. Lah saya duduk. Saya duduk. Almatin kalau tertib, nah. Mau tertib, ayo tertib. Saya duduk, kursinya, kursinya siapkan. Jahis kursi. Nanti mundur dulu, ya, mundur dulu, mau diatur kursinya, kursinya, kursi, kursi, kursi. هذا ابو صفها الشيخ عمر من رحمه الشيخ هذا نعمه لنا حبيبي بعدين خلاص اخر لا بجلس يعني انا ناديك يا سنه